Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsira wa nisaa. واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, alhamdulillah izin Allah kita mampu berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, yang semoga Allah muliakan tempat yang dibacakan Quran dan dipelajari, sunnah pun dikumandangkan dan dipahami. Allah akan turunkan banyaknya kemuliaan buat yang menghadirinya dan akan diliputi rahmat, dijaga oleh para malaikat insyaallah. Maka ulama sering mengatakan majlis yang seperti ini adalah majlis penyubur iman, dan kita membutuhkan penyuburan iman. Karena seakan-akan sebuah ibadah menjadi berat manakala kita enggak merasakan keindahan daripada iman yang kita miliki. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengabarkan kepada manusia bahwa talasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada tiga hal yang orang bisa merasakan manisnya iman. Jadi iman yang dimaksud ini keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Maka mungkin iman tersebut seperti sholat, zakat, puasa, haji, atau ibadah-ibadah lainnya yang betul-betul manusia bisa merasakan ringan ibadah tersebut manakala mengedepankan tiga hal. Ayakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih utama dalam hidupnya. Maka orang yang beribadah mengatasnamakan Allah, mengedepankan Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan merasakan betapa ibadah ini ringan. Bukan sesuatu yang berat. Karena memang perintah kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, seandainya kalian mengatakan cinta kepada Allah, tidak ada cinta kecuali mencontoh diriku Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya memang agama ini kalau bukan di tangan ulama yang mencontoh Rasul berat. Kita mau lihat orang model agama Islam model apa di negeri kita, ada betul? Ya. Sehingga orang-orang awam ini jadi debat kusir. Ngomongin sesuatu yang dia enggak ada ilmunya, yang enggak ada ujungnya. Ya. Agama ini enggak bisa modal semangat. Agama ini mengedepankan ilmu. Sehingga perhatikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udahlah, kita enggak perlu nyontoh dakwahnya Sunan Kalijogo gitu loh. Atau para wali ala wayang dan lain sebagainya. Jujur kita punya nabi yang mengajarkan uslubu dakwah, cara berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan rekomendasinya kan Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Ini kan recommended. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini ya Muhammad, ketika haji wada, haji yang pertama dan terakhir yang kulakukan, telah sempurna bagimu agama. Siapa yang bilang agama sempurna? Allah. Sehingga apapun yang berkaitan dengan agama, jelas Nabi sudah ajarkan. Maka Imam Malik dengan tegas mengatakan, guru dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, mazhab kita orang Indonesia Syafi'iyah, tegas-tegas mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan ibadah, sesuatu yang baru dalam ibadah, dan dianggap baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, sama seperti dia menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Kan enggak main-main ya. Enggak main-main. Makanya penekanan sekali di sini, orang mengatasnamakan Islam tentu mendasari dengan usulul salasah, mengenal Allah dengan cara yang benar, mengenal Nabi Muhammad dengan cara yang benar, mengenal Islam itu dengan benar. Karena kalau tiga ini kita tidak pahami dengan benar, dibikin bingung kita sama keadaan. Dibikin bingung sama keadaan. Kita mau lihat Islam model apa di negeri kita, ada betul? Yang lagi ramai ini Syiah lah sudah. Sibuk orang ngomong Syiah. Tapi ketika dipanggil satu-satu, antum sini-sini. Apa itu Syiah? Jawabannya wallahu alam. Lu antum semangat saja, tapi lu gak berilmu kan gak berujung. Bahaya sekali ini kan ya, ini banyak ya. Atau mungkin masalah-masalah lain. Masuk pemahaman yang menghalalkan bom bunuh diri. Betul? Atau mungkin orang bermodalkan jubah, berpidato dengan bahasa Arab, mustaminya la yafham, gak paham. Semakin dipahami ternyata apa? Dia menghujat Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, seorang penghafal Quran dari Iran, statusnya ulama Iran, mengatakan bahwa Allah sebut 20 kali nama Maryam dalam Quran. Allah tidak pernah sebut manusia mulia yang bernama Fatimah Zahra. Kenapa? Dengan gampang dia mengatakan, karena Maryam pembantu Allah, Fatimah istri Allah. Allahu Akbar. Dan memaksa MUI untuk mengatakan bahwa kami benar, tolonglah. Bagaimana? Yang menghalalkan mut'ah. Allahu Akbar. Bahaya sekali. Makanya sering saya sampaikan di beberapa tempat dengan bahasa yang mudah sekali. Kalau orang dulu suka mengatakan, la yastakimu zillu wal audu a'waj. La yastakimu zillu wal audu a'waj. Tidak akan pernah sebuah bayangan itu lurus kalau bendanya bengkok. Akankah ada sebuah kemuliaan dengan cara-cara yang haram? Persis seperti orang yang bikin spanduk gede dengan tulisan, dengan peringatan ini, acara ini, semoga Allah muliakan negeri kita dan kita sebagai bangsa, dalam tanda kurung, dengan perbuatan bid'ah ini semoga Allah muliakan kita, begitu. Ini kan keanehan tapi nyata yang terjadi. Sehingga banyak orang merasa sudah melakukan sebuah perbuatan yang baik, padahal Allah batalkan kebaikannya. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu mazaka minkum min ahadin abadan. Hei manusia, kalau bukan karena fadlun minallah, rahmatnya Allah, mazaka minkum min ahadin abadan, bahkan kalian tidak menjadi baik setelah berbuat kebaikan. Ada orang yang berbuat baik enggak jadi baik, banyak. Sholat, puasa pun puasa, zakat pun rutin setiap bulan, haji sudah. Tapi kalau enggak bisa membuat sebuah batasan dinding antara dirinya dengan kemaksiatan, bahkan menjadi orang yang menikmati kemaksiatan tadi. Ketika bermaksiat tidak ada tahapan, ketika pengen taubat bertahap. Ya pelan-pelan saat berubah gitu ya. Antum berdosa terus-terusan gitu loh. Enggak pakai tahapan. Kenapa sih bertobat kok pakai tahapan gitu ya? Idza kunta uhasadka dzunub fada'aha wa in syi'ta falyasta'nis. Makanya bahasa Ibnu Qayyim apa? Idza kunta uhasadka dzunub fada'aha wa in syi'ta falyasta'nis. Kalau kamu sudah lelah dengan yang namanya dosa, tinggalkan dosa. Karena hukum asal meninggalkan dosa itu baik. Nah, ini saya tekankan di sini, kesalahan-kesalahan pemahaman tadi ini berimbas pada doa yang kita panjatkan. Sehingga kalau kita punya Allah yang mengatakan ud'uni astajib lakum, minta langsung ku jawab, kok kita sudah minta enggak berasa dijawab? Kalau dibiarkan manusia futur loh. Sementara Rasul mengatakan la yughni hadar min qadar wa du'a yanfa'u mimman nazala wa mimman lam yanzil, rahul hakim. La yughni hadar min qadar. Waspada, kehati-hatian itu enggak bisa merubah takdir. doa yang bisa merubah takdir yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Ya, ketika orang mengatakan hidup ini kan yang penting hati-hati, Ustaz. Karena la yukuni hadar min qadar. Rasulullah mengatakan bahwa ada hadar. Hadar itu artinya waspada. Sedia payung sebelum hujan. Bagus ya? Bagus. Kalau musim hujan bawa payung gitu ya. Hujan hujan gitu ya. Atau lebih baik mencegah ketimbang mengobati gitu. Tapi itu kan hadar, sekedar kehati-hatian. Karena berapa banyak orang yang sudah bawa payung enggak hujan. Malah pas enggak bawa payung hujan turun gitu ya. Ini kan namanya hadar. Nah, doa lain kata Rasul, ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Sedangkan doa lebih dari hadar. Lebih dari itu, yang belum terjadi bisa kita minta. Yang sudah terjadi pun bisa kita minta-minta sama Allah untuk dialokasikan ke yang lain. Sehingga demi Allah, doa ini silahul mu'min, senjata orang beriman. Sekarang kalau doa senjata orang beriman, kenapa orang beriman seakan-akan meninggalkan doa? Karena dia lupa doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Nah, mungkin ibadah yang seperti apa yang diterima oleh Allah, ini yang ditekankan. Ya. Sehingga dalam kitab Ad-Dawa yang sudah dibukukan, di sebuah kitab 50 sebab terhalangnya doa, itu ada susunan-susunannya. Yang pertama, orang yang sudah berdoa kepada Allah ini akan menemui sekian banyak kesalahan. Yang pertama, orang yang berdoa kepada Allah, dia tidak kenal Allah. Dia cuma mengaku hamba Allah, tapi dia tidak kenal Allah. Banyak loh. Ya, kalau Ibrahim bin Adam, ya, radhiyallahu anhu ini, rahimahullah, ya, dia tabi'in. Ibrahim bin Adam ini pernah mengatakan bahwa ada beberapa kesalahan yang kalau manusia mau pahami dengan benar, ternyata kesalahan ini merata di masyarakat. 10 hal yang manusia sering terjebak dalam kesalahan tersebut. Ya. Dijelaskan di sini bahwa banyak kesalahan yang kita anggap lumrah dan biasa. Yang perlu diketahui yang pertama, bahwa banyak orang yang mengaku hamba Allah tetapi dia tidak mentaati Allah. Ini kesalahan yang paling jelas. Banyak ya orang yang mengaku hamba Allah cuma dia tidak mentaati Allah. Iya. Ketika orang mengatakan bahwa dirinya ini adalah hamba Allah Abdullah, tapi ketika ditanya tentang Allah, dia tidak bisa menjawab dengan benar. Alasannya simpel. Kenapa? Karena memang dia tidak kenal Allah dengan cara yang baik. Ketika ditanya siapa Allah, wallahu alam jawabnya. Antum beribadah kepada Allah, iya. Siapa Allah? Wallahu alam. Bahaya. Ya paling bisa mengatakan ya Allah, ya Allah Tuhan, Allah ya Allah gitu lah. Iya. Ya iyalah Allah ya Allah. Cuma yang jadi permasalahan sekarang ini siapa Allah? Allah yang mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Banyak orang mengaku sudah meminta dengan nama-nama Allah, tapi dia enggak merasakan kemuliaan karena mungkin cuma sekedar kenal nama Allah tanpa paham rububiyahnya. Sedangkan kemuliaan dalam Islam ketika kita menetapkan asma wa sifat, tetapkan rububiyah. Contoh, Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah Al-Khaliq. Maka kalau orang paham bahwa cuma Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan, ketika dia minta kehidupan yang baik kepada Khalik, maka dia meminta dengan cara yang benar. Tapi kalau dia tidak paham tentang Allah yang mencipta, maka kalimat Khalik yang dia panjatkan bukan sesuatu yang berbobot. Makanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman beda kalau diuji. Alif lam mim, ahasiban nasu aitraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatana alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 itu kan. Alif lam mim, ya cuma Allah yang tahu, kita enggak boleh menerjemahkan sembarangan. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka enggak diuji? Allah uji orang sebelum mereka. Tujuannya apa? Falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah pengin tahu siapa di antara kalian yang betul jujur dalam agama atau mendustakan Allah. Maka orang beriman diuji, makin khusyuk dia. Tidak semua doa dipanjatkan didengar, diijabah oleh Allah. Mungkin bukan tidak diijabah, tapi dia memiliki penghalang. Karena ayat enggak mungkin mendustakan kita. Ud'uni astajib lakum. Minta langsung ku jawab, gitu kan? Asalkan jelas ud'uni, ninya mufrad. Berdoalah kepada aku saja, aku yang jawab. Nah, kalau sampai ada orang berdoa enggak dijawab, yang dipertanyakan ya ini akidah. Karena mungkin dia berdoa juga ke Allah, datang ke dukun juga. Atau percaya dengan jimat dan lain sebagainya, wallahu a'lam. Atau mungkin dia tidak katakan jimat, cuma bentuk kaligrafi dalam rangka raja-raja yang dibuat oleh para teman-teman setan itu ya. Karena banyak sekali orang mengatasnamakan kaligrafi, padahal simbol-simbol penglaris gitu loh. Simbol-simbol jimat yang memang sengaja jin kasih syarat bentuknya begini, cuma untuk apa? Untuk orang yakin itu bahasa Arab tapi gak kebaca. Banyak loh ya. Saya pernah masuk ke sebuah masjid, kalau ini mah kurang lah, alhamdulillah. Ada beberapa masjid itu yang kaligrafinya full. DKM, lihat, mana Ustaz? Masya Allah, bagus benar. Memang bagus, jujur. Masya Allah. Ini 600 ribu, Ustaz, semeter, Ustaz. Yang itu 400, Ustaz. Ini agak murah nih, 2,5. Oh, Masya Allah. Ini apa bacaannya, Pak? Ini wallahu alam. Ini wallahu alam, sumpah. Itu terus buat apa kalau wallahu alam ditempel doang gitu loh. Sedangkan Allah turunkan Quran ini kan hudan linnas wa bainati minal hudawal. Dalam rangka menghayalkan sebuah keindahan karya seni, tapi menyulitkan orang untuk membaca Quran, apa namanya? Sama disamakan dosanya dengan ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Sama. Tahukah kalian orang yang mencegah orang salat? Bukan dia masjid dia kunci, bukan. Cuma mungkin tingkah laku dia yang membuat orang susah sholat gitu loh. Atau lainnya. Ini penyebab-penyebab yang di Islam jelas diharamkan. Makanya ini yang gak main-main. Boleh kita mengaku hamba Allah, kenali Allah dengan benar. Karena banyak orang yang mengaku mengenal Allah, namun sama sekali tidak taat kepada Allah. Statusnya saja Abdullah. Ini kata Ibrahim bin Adam. Yang kedua, dikatakan oleh beliau kesalahan yang kedua, yakni banyak orang yang membaca Quran tapi dia tidak memahami Quran. Memang dalilnya Iqra baca gitu. Tetapi baca ini bukan sekedar gugur hatamnya. Bagaimana para sahabat baca Quran, 5 ayat terjemahkan, sampai Rasul dengan mudah mengatakan Iqra matayassara minal Quran, baca yang paling gampang dari Quran. Maksudnya apa? Biar paham. Untuk apa? Sholat berjamaah, imam yang mulia paham, baca yang paling mudah, yang jamaah itu paham. Tujuannya apa? Biar orang paham. Kalau di Mekah, Madinah, di luar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjid-masjid para masyayikh itu, kalau habis maghrib ya memang begini sunahnya ya, si imam mensyarahkan ayat yang dia baca, supaya besok kalau berulang bacaan itu makmum sudah paham apa yang dibaca. Sehingga sampailah tuma'nina sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashiyun. Telah beruntung orang beriman. Apa dia dikatakan beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashiyun. Mereka orang yang khusyuk dalam sholat. Kok bisa khusyuk? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Karena ujian yang membuat dia khusyuk. Maka ayat-ayat yang didengungkan Sab'ul Masani saja, Sab'ul Masani. Kita belum baca ayat di luar Al-Fatihah. Sab'ul Masani Al-Fatihah. Kalau orang yang ngerti Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini satu ayat ini menggetarkan jiwa lo. Alhamdulillah. Hamdulillah. Menggunakan alif lam, jelas pujian hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Apa Allah dipuji? Karena banyak yang saya tidak minta Allah beri. Bagaimana Allah enggak dipuji? Masya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahman dikedepankan, Rahim diakhirkan. Ibnu Katsir mengatakan, Ar-Rahman, kasih sayang Allah dunia akhirat. Hatta orang kafir kena Rahmannya Allah. Hujan turun Rahmannya Allah. Udara Rahmannya Allah. Rahim isim mustaq yang diambil dari kalimat Ar-Rahman. Ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, Allah Maha kasihnya dunia akhirat. dengan memanfaatkan rahmannya Allah, menggapai rahimnya Allah. Siapa yang bisa memanfaatkan rahmannya Allah? Ibadurrahman, betul? Siapa ibadurrahman? Alladzina yamsuna 'alal ardi khawna. Orang yang berjalan di muka bumi enggak ada kesombongan. Kenapa? Karena semua rahmannya Allah. Apa yang mau dia sombongkan? Apa yang dia mau sombongkan? Hartanya, rumahnya, tanahnya, atau fisiknya? Suruh jujur. Mata dia yang 10 tahun yang lalu bukan mata dia yang bulan November 2013. Sudah mulai buram. Ini jantung dia, bukan jantung dia yang 10 tahun yang lalu. Yang kalau dulu orang masang petasan, buah, yang masang kaget, dia enggak. Tapi kan kalau sekarang pintu ketabrak angin, buah bro, 2 hari deg-degan. Jantung dia ini bukan jantung dia yang 10 tahun. Berarti apa namanya, kalau sehat itu titipan, betul? Ini kan kalau mau dimuhasabahkan sedikit, apa sih yang mau kita sombongkan di atas dunia ini? Apa enggak cukup nih bantu nguburin mayit? Kan kalau enggak nguburin ya dikuburin. Coba perhatikan. Ini yang Ibrahim bin Adam katakan, kalian membaca Quran, cuma kalian enggak mengamalkan Quran. Bahasa beliau ya, saya menyampaikan saja. Ada di kitab Adawadawa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang ketiga kata beliau, kalian mengaku cinta Rasul. Kalian mengaku cinta Rasul. Bahkan enggak tanggung-tanggung ngaku turunan Rasul. Oh, masyaallah. Entah recommended-nya dari mana itu. Takutnya nyampenya ke Abu Jahal gitu, sama Abu Lahab. Kan paman Rasul juga gitu ya. Karena kalau turunan Rasul tuh enggak bakal berbuat syirik. Kita bela keluarga Rasul. Imam Syafi'i itu keluarga Rasul sampai ke Fatimah. Bayangkan akidahnya Imam Syafi'i. Ini banyak orang yang mengaku sebagai keluarga Rasul tapi menghalalkan zina dengan atas nama kawin mut'ah. Aneh kan? Mengaku keluarga Rasul mengatakan Fatimah anak Rasul harimullah min haramillah, dari istri-istri Allah. Kemudian membuat sebuah acara ala mereka, di bawahnya apa? Semoga dengan acara ini Allah muliakan Indonesia. Ngimpi di siang bolong gitu loh. Ayat telah baku, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Sekarang kebaikan yang seperti apa yang kalian berikan pada Allah? Kau inginkan sebuah kebaikan dari Allah dengan cara yang Allah haramkan? Tegas Nabi mengatakan, wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bitta'a. Fa'ajmil bitta'laf. Apa yang kalian inginkan di sisi Allah, tidak mungkin kalian dapat tanpa mentaati Allah. Hayalkan semua keinginan pada Allah. Tidak mungkin kalian dapat tanpa mentaati Allah. Maka bagaimana orang menginginkan kebaikan? Tadi dikatakan, bagaimana ini bayangan lurus kalau bendanya bengkok? Sementara semua ibadah yang Allah perintahkan pasti memiliki bekas. Kita bicara apa? Kita bicara syahadat. Ya, kita bicara syahadat. Fama yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisamala. Orang yang ingkar kepada tagut yang diibadai selain Allah dan beriman hanya kepada Allah saja, dia telah mengikat diri dengan Allah dengan ikatan yang kuat. Sehingga tauhid inilah, syahadat yang dia baca inilah yang menjadi penyebab Allah berikan kemuliaan dalam hidupnya. Syahadat. Kita bicara salat. Jelas Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa alal khasyin. Salat yang betul-betul besar faedahnya hanya untuk orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Yang diuji. Makanya bahasanya apa? Wasta'inu bisabri. Perhatikan ayatnya. Wasta'inu bisabri. Sabar dan sholat. Sabar dikedepankan baru sholat. Kalau kita enggak berpahamnya apa? Sholat bikin sabar gitu. Kebalik. Banyak orang sholat enggak sabar. Apalagi kalau imam lama. Ya, paling enak sujud sama tahiyat akhir. Kenapa? Karena memang enggak sabar. Tapi kalau dia sabar beda. Dari takbir Allahu Akbar enak. Saya suka perhatiin tuh takbirnya para masyayikh di Mekah Madinah dengan takbir-takbir kita beda. Kalau di Arab tuh orang-orang yang ngerti agama sih Allahu Akbar enteng. Allahu Akbar. Kalau kita kan apa? Allah. Akbar. Saya bayangin 3 kilo yang kanan dari tangan. Bisa Allahu Akbar. Saya sudah. Allahu Akbar enteng. Gitu. Oh. Sama anak berantem. Oh. Sama orang tua kurang ajar. Oh. Sama temen enggak ada akurnya. Tahiyat apa tahiyat ada miring ini sebelah. Sama suami ngelawan, sama istri zalim. Ini kan muskilah. Mana bekas ibadahnya? Sementara tegas ayat mengatakan inna sholata kanat al-mu'mina kitaban mawquta, kewajiban orang beriman. Manfaatnya apa? Tanha anil faksa wal. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini ada orang sholat kok tetap berbuat keji dan mungkar gitu loh. Mana sholatnya? Katanya sholat tanha anil faksa wal mungkar. Ini yang saya maksud. Katanya orang ini beragama dengan baik, kok berujung menghina Abu Bakar, menghina Umar. Bahkan tegas mengatakan Tuhannya Abu Bakar, Tuhannya Umar, bukan Tuhan kami. Syahadat. Tolong akui kami sebagai Islam. Siapa yang mau? Tidak begitu bahasa agama. Nah, kitanya kudu berilmu tentang ini. Kalau enggak terjebak dalam kesalahan yang banyak sekali. Mereka mengaku mencintai Rasul. Tetapi mereka meninggalkan sunnah Rasul. Sementara kita tahu sekali ketika Umar bin Khattab marah sama Abu Ubaidah bin Zarrah. Antum tahu Abu Ubaidah bin Zarrah siapa? Yang gantiin Khalid bin Walid di Palestina. Abu Ubaidah bin Zarrah tuh. Ketika Umar menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, yang pertama gebrakan dia lakukan apa? Khalid ganti dengan Abu Ubaidah. Geger manusia. Kelas Khalid jenderal, Abu Ubaidah ini kopral juga belum nyampe gitu. Mana mungkin bisa mimpin dan memenangkan Palestina dari Romawi? Kata Umar, semua di tangan Allah. Karena Allah akan titipkan kemuliaan buat orang yang benar caranya. Kenapa Khalid digantikan? Aku gantikan Khalid karena banyaknya kesyirikan. Orang selalu berkata, di mana ada Khalid, di situ ada kemenangan. Itu syirik. Maka ketika menang Palestina, Abu Ubaidah pun heran dengan penampilan Umar yang begitu sederhana, bertemu dengan pejabat-pejabat Romawi, ia akan memberikan Palestina pada tangan Islam. Apa Umar marah sama Abu Ubaidah? Ya Abu Ubaidah, inna kunna adallu qaumin a'azanallahu bil Islam faman nabtaghi izza bi ghairi Islam. Abu Ubaidah, kita ini dulu orang-orang yang hina, kaum yang hina. Padahal Umar Quraisy, Allah muliakan Quraisy, betul? Tapi dia mengatakan adallu qaumin, kita orang yang hina. A'azanallahu bil Islam, Allah muliakan kita dengan Islam. Fama nabtagil izzah bi ghairi Islam, pantaskah kita mencari kemuliaan selain daripada Islam? Maka Umar ibn Khattab orang yang pertama kali mencetuskan Islam harus punya tahun hijriah. Umar 13 tahun Umar menjadi khalifah, tidak sekalipun Umar merayakan ritual tahun baru persis kayak orang-orang kafir. Bukan kita meremehkan tahun baru hijriah, bukan. Islam punya hitungan. Cuma Islam punya paket agama. Kita enggak perlu kayak orang lata berkata, emang orang kafir aja yang ngerayain, kita juga dong. Ini orang enggak punya dasar dalam omongan. Islam ini ditiru bukan meniru. Apalagi bicara ibadah, betul? Sehingga ketika orang membuat sebuah ritual yang berkaitan dengan tahun baru hijriah, ini ibadah. Kalau ibadah, kul hatu burhanakum, berikan dalil. Manibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam agama dan dia anggap baik, dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Ini enggak main-main. Ya. Atau man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Orang yang berdusta mengatasnamakan aku, kata Rasulullah, suruh ambil bangku duduk di neraka. Agama telah sempurna. Siapa yang bilang Allah tadi? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Hari ini telah kusempurnakan bagimu agama ya Muhammad, kusempurnakan nikmatku atasmu. Aku redha Islam sebagai agama. Islam yang mana? Islam yang dibawa sama Nabi. Bukan Islam yang dibuat-buat, sehingga Nabi mengatakan fitnah agama ini ghullu wa taksir. Ghullu dilebih-lebihkan, taksir dikurang-kurangin, itu fitnah agama. Orang berlebih-lebihan dalam ibadah, padahal nabinya enggak gitu-gitu amat, gitu ya. Atau mungkin dikurang-kurangin, padahal sahabat enggak mencontohkan. Ah, itu kan nabi kalau kita enggak perlu, kita kan bukan nabi, ya sudah level sahabat lah, level tabiin, level tabiut tabiin atau ulama. Al ulama warzatul anbiya. Ulama pewaris para nabi, lihat bagaimana mereka beragama. Sehingga kita enggak bisa kita beragama dengan zon. Nah, ini yang ketiga kata Ibrahim bin Adam, yakni mereka mengaku mencintai Rasul, bahkan mengaku pengikut Rasul, ya, tapi tidak memiliki alasan mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat tegas mengatakan surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ini kalau kurang hadis disampaikan ayat dah. "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu," buat orang yang ingkar sunnah, karena banyak orang yang anti sunnah juga di Indonesia. Ah, kita enggak perlu sunnah. Cukup Quran. Oke. Kita enggak ngomong sunnah, kita ngomong Quran. Panggil orang itu. Kata Quran, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Antum yang terjemahin. Apapun yang datang dari Rasul ambil, apapun yang dilarang jauhin. Oke, kita enggak ngomong sunnah dulu dah, ayat dulu. Antum udah salat? Udah, salat apa? Maghrib. Berapa rakaat? 3. Buka di Quran, 3 rakaat maghrib sebelah mana itu ayatnya? Waduh. Ini kan Rasul, itu hadis, itu sunnah. Tidak bisa orang Islam jauh dari sunnah. Bagaimana dia mau pahami Quran tanpa sunnah? Maka Allah mengatakan, "Kul in kuntum tuhibbunallah fattabiuni." Katakan ya Muhammad, semua orang akan mengatasnamakan cinta dalam ibadah. Tidak ada cinta kepada Allah kecuali mencontoh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan bicara dakwah, enggak perlu nyontoh Wali Songo gitu loh. Lawang cukup nabi sebagai contoh kok. Saya lagi mau beli wayang golek nih Ustaz, pengen dakwah di kampung sono. Soalnya orang dulu begini gitu ya. Innalillah. Ini kita banyak dibohongin sama sejarah soalnya. Kalau kita enggak sedikit belajar bingung gitu ya. Kayak Patimura, Thomas Matulesi itu ya. Itu orang Islam, itu pejuang Islam. Kita enggak pernah tahu, baik yang enggak tahu sampai sekarang. Dan banyak pejuang-pejuang lainnya. Mereka tidak membuat Indonesia merdeka. Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Patimura dan lain sebagainya. Demi Allah, tapi Indonesia tahu pernah ada mereka di Indonesia. Sama dengan kita. Kalau untuk membuat negeri ini sampai sukses maksimal di mata dunia, sulit. Cuma paling tidak berikan yang terbaik buat negeri ini, baik doa maupun tenaga. Kelak Indonesia akan menyebut pernah ada si fulan bin fulan di negeri ini, itu lebih baik. Berpikir memberi bukan menerima, bukan mengambil. Masya Allah. Yang keempat, mereka mengaku memusuhi setan. Kata Ibrahim bin Adam, banyak orang mengaku memusuhi setan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ta'auz bukan tidak. Tapi perbuatannya menggandeng setan. Innal mubadzirina kanu ikhwan syaitan. Waktu dibuang, tongkrong-tongkrong yang enggak ada untungnya. Insyaallah. Makanan terbuang percuma, pakaian numpuk tak terpakai, sepat pun menjadi sarang kawa-kawa dan lain-lain. Auzubillah merutin, tapi perbuatan mubazir dilakukan. Ini kan sama juga menggandeng setan. Banyak hal-hal yang aneh. Mengaku memusuhi syaitan, tapi tingkah lakunya berteman dengan setan. Ini manusia. Sekarang mana mungkin diijabah doa setan sama Allah dan doa teman-temannya setan gitu loh. Ya kan enggak bakal mungkin. Yang kelima, yakni kita banyak mengaku mencintai surga, namun kita tidak pernah beramal untuk meraih surga. Sampai ketika Nabi mengatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah." Seluruh umatku ini akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ramai orang, ramai gitu ya. Siapa yang enggak mau surga? Maka Nabi mengatakan, ketika sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, paman aba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau ya Rasulullah?" Nabi dengan santai mengatakan, "Man atoni dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Ya begini saja, yang taat kepadaku surga. Yang bermaksiat kepada aku, kan simpel ya. Tayyib. Sekarang kalau sudah seperti itu, kita pakai bahasa agama yang gampang saja. Kita bicara sholat, karena Al-ahdu bainana wa bainas syirik wal kufur tarkus shalah, yang membedakan kita dengan orang kafir musyrik ya salat. Man tarakaha faqad kafara, yang ninggalin salat ancamannya kafir. Walaupun kita enggak boleh gampang mengkafirkan orang. Betul? Tayyib. Kita contoh yang paling gampang saja. Nabi salat, tayyib kita salat. Karena beliau perintahkan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Tapi sebelum sholat harus tahu dulu ada syarat sah sholat, apa namanya? Wudhu. Maka kalau wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Setuju? Baik. Syarat sah sholat adalah wudhu. Sekarang bagaimana nih wudhu supaya sah? Ada rukunnya. Salah satunya apa? Famsahu bi ru'usikum, basuh kepalamu. Mana yang dibilang kepala? Semua yang ditumbuhi rambut. Berarti basuh kepala itu semua. Rambut dan telinga, rambut bagian kepala semua. Sekarang berapa banyak orang yang tahu ini rukun? Cukup geser kopiah. Sahih. Ini rukun loh. Kira-kira gimana tuh? Waduh, saya dari dulu begitu, dari dulu ruwet begitu kan? Kenapa? Karena sudah itu yang gampang saja. Sementara Nabi mengatakan famsal biru usikum, basuh seluruh kepala. Dengan mudahnya dia mengatakan geser kopiah. Sementara ini rukun, bahkan di ayat dituliskan famsahu bi ru'usikum, basuh kepalamu. Betul? Kita bicara takbir macam-macam, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah macam-macam. Nabinya satu, betul? Mungkinkah nabi yang satu mengajarkan sekian model takbir? Jujur saja, jujur, jujur. Tidak. Karena beliau mengatakan solu kamaroaitumuni, nunyi dinyi mufrad kan, solatlah kalian seperti kalian melihat aku solat. Berarti perintah untuk belajar dan melihat dari mana? Lihat istrinya Aisyah berkata, Ummu Salamah berkata, sahabatnya Anas bin Malik, pembantu di rumahnya Abdullah bin Umar, pemuda-pemuda zaman dulu, zaman Rasul. Karena Rasulullah yarfau yadahu inda kulli raka'ah, beliau mengangkat tangan sejajar setiap rakaat. Adatan nahwa mangki baya udunai, terkadang dengan bahu sejajar, terkadang dengan telinga. Yufarrij, tidak merenggangkan, tidak merapatkan, sekedar Allahu akbar, Allahu akbar. Wa wadduahu fi sodri, meletakkan di sodri. Sodrun ma'idah batnun, Allahu akbar. Fakana kafail yumna, fawqa zuhri kafail yusra. Wa adatan yakbit, terkadang mencengkram. Allahu akbar. Bukan laisa fil unur. Allahu akbar. Sekedar saja. Uluwatin naik sedikit. Kalau mencontoh Rasul sudah enggak beragam lagi orang takbir, belum bicara yang lain loh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak mencontoh beliau, bagaimana kita merasakan indahnya ibadah? Sholat sudah, bukan tidak. Ibadah sudah lah insyaallah. Tapi kok enggak merasakan kemuliaan ibadah? Ini yang dimaksud. Makanya Ibnu Qayyim menekankan ini, karena kalau tidak futur manusia, lelah dalam ibadah. Ya, dengan tahapan tadi sebelum dia sholat, ia kenal dulu kepada siapa dia sholat. Ya, karena banyak juga orang yang sholat pulang sholat nuker sendal, nuker sepatu banyak. Mana bekas sholatnya? Karena basicnya dia sholat, cuma dia gak yakin ada dua malaikat yang mencatat, Allah maha melihat, dia gak yakin tentang itu. Yang keenam, itu kalau bicara surga, tapi gak beramal tentang surga gitu ya. Mereka semua mengaku mencintai surga, takut dengan neraka. Tapi yang terjadi, malah mereka gak pernah berbuat perbuatan yang menyebabkan mereka ke surga. Sama dengan yang berikutnya, yang keenam, yakni mereka mengaku takut pada neraka. Kita takut sama neraka, cuma kita enggak pernah menghindari perbuatan yang berkaitan dengan neraka. Tenangnya kita ngelawan sama orang tua. Ya aduh, kita jangan ngomong yang jauh-jauh dulu dah, ngomong ibadah yang paling gampang aja lah. Ibadah yang paling gampang apa sih? Di Islam yang paling gampang apa? Senyum. Ini ibadah paling gampang lah. Udah kita jangan ngomong siah dulu lah, ngomong senyumannya dulu. Apa itu jadi masalah baru, nanti ruwet kita bahas masalah itu, kita gak ngerti lagi ya. Dan kita ngomong ibadah yang paling gampang, senyum saja. Ini senyum saja yang paling gampang, yang gratis dan gampang menggerakkan bibir. Ini kita gak bisa meletakkan pada tempatnya. Aduh, jujurnya kita orang laki lah ya. Kadang senyum kita ini lebih manis sama teman sekantor ketimbang sama orang rumah, betul? Kalau sama orang kantor, ya Allah, apa kabar? Wah, masya Allah, sehat ya? Aduh, sampai kering. Sama orang rumah, teh, kopi, kopi, kopi. Itu yang gampang, sebenarnya gampang. Ibu juga sama, jangan ketawa aja, Bu. Senyum ibu manisnya ke tukang sayur, masya Allah. Gara-gara nawar cabe 3.000 jadi 2,5 sampai manis sebenarnya berapa bang? 3. Yo 2,5 aja. Oh, ya udah datang lagi. Suami enggak semanis sama tukang sayur. Kadang-kadang saya juga suka bingung, Ustaz. Saya tuh kalau pagi dia pergi ke kantor saya senang banget. Oh, dia pergi juga deh, ya Allah. Kalau sore ya dia balik lagi gitu. Anak juga begitu. Sama teman senyumnya manis ya. Sama orang tua kita enggak bisa senyum. Ini saja susah kita letakkan pada tempatnya. Apalagi bicara yang lain. Terus kita mau ngomong dakwah. Dakwah punya uslub. Jangan gara-gara kita mendakwahkan sebuah kebaikan, orang jadi takut sama kebaikan. Ini yang sering terjadi. Uslubu dakwah, kenali Rasul dengan cara yang benar. Paling tidak agama ini, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini dulu aja. Karena agama yang baik dilakukan dengan cara yang baik akan berdampak baik tadi. Akan yastaqimu dhillu. Lurus bayangan kalau bendanya lurus. Enggak mungkin benda yang bengkok akan memberikan bayangan yang lurus. Sama dengan agama. Bagaimana melihat orang itu baik? Lihat aplikasinya. Dia mungkin sholat, tapi belum tentu dia orang yang bisa mempraktikkan kebaikan di luar sholat. Makanya yang dibutuhkan aplikasi setelah sholat. Masya Allah. Betul-betul memahami kemuliaan. Kemudian yang ketujuh, yakni ya, banyak di antara kita ini mengaku bahwa sesungguhnya kematian itu sudah pasti terjadi. Tapi kita enggak pernah bikin persiapan buat kematian. Ya, kita baru kemarin nguburin orang ya. Ikut mandiin mayit. Ya Allah, pegang tangan mayit itu kan dingin ya. Habis diwuduin kita lihat kaku. Ini tangan kemarin saya gandeng ini tangan. Membasuh pundaknya ya Allah. Ini kemarin saya rangkul pundaknya ini ya Allah. Sekarang seonggok daging yang dingin. Ini kan besok juga saya bakal seperti ini, betul? Dan semua yakin bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Tapi kita enggak pernah mempersiapkan diri untuk datangnya kematian. Sayang ya. Masya Allah. Seluruh orang mengakui kematian akan mendatanginya, tapi tidak semua orang mempersiapkan kedatangan kematiannya. Padahal ini hidup yang singkat di atas dunia, penentu barzah dan akhirat. Cuma dua kemungkinan lah kalau kita mati. Hufratan min hufratin niran, orodatin min riadil jannah. Kalau enggak lubang neraka, ya lubang sorga. Pengen lubang sorga, beramal sebanyak mungkin. Ya. Kalau pengen lubang neraka, tetap jadi kolektor dosa. Kita paham ini, bukan tidak. Dan nanti ketika dibangkitkan pun, kata Allah dalam Al-Quran, yawma yakumur ruh wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adinallahu rahman wa qala shaffa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atalla biqalbin salim. Ini dua ayat mengabarkan pada kita kelak ruh bakal dibangkitkan nanti, para malaikat pun dibangkitkan shaffan shaffan bersaf-saf, la yatakallamuna illa man adinallahu rahman, tidak ada yang bisa berkata-kata saat itu kecuali yang diizinkan Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah. Siapa yang diizinkan? Ibadur Rahman. Siapa Ibadur Rahman? Alladzina yamsuna 'alal ardi khanan wa idza khatabakumul jahilun qalu salaman. Orang-orang yang memanfaatkan rahmannya Allah, yang berjalan di atas muka bumi ini tanpa kesombongan sedikit pun juga. Ibadur Rahman. Masyaallah. Betul-betul mengalami kemuliaan yang teramat sangat. Mereka mengaku kematian pasti datang, cuma enggak pernah mempersiapkan. Kata Ibrahim bin Adam seperti itu. Kemudian yang lainnya, mereka sibuk dengan aib orang lain, tapi enggak sibuk dengan aib dirinya sendiri. Dia enggak tahu nih semua proses untuk sampai sebuah kemuliaan itu proses. Maka kata Rasul, "Tuba liman sagola aibuhu an uyubin nas." Beruntung orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri ketimbang aib orang lain. Aslih nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Jadi enggak sibuk sama debat kusir. Ini kan banyak teman-teman ini berdebat di Facebook, di BBM, di Twitter, di internet berdebat tentang sesuatu yang dia belum berilmu. Dia juga masih copy paste kok berantem gitu. Ujung-ujungnya nanti deh, antum ketemu sama Ustaz Ana. Ustaz diadu ujung-ujungnya. Antum yang ribut ke Ustaz jadi kena. Ini kan muskilah ya. Sangat disayangkan sekali. Bukan itu bahasa agama ya. Jadi agama ini perlu pembiasan dalam diri kita. Bagaimana mengamalkan untuk diri dulu, keluarga dan orang lain. Ya, tapi butuh waktu ya. Bukan berarti kita tinggalkan dakwah, bukan. Ada yang melakukan sudah. Karena khawatirnya timbul fitnah. Karena kurangnya kita menyampaikan sesuatu terfitnah dengan ucapan orang yang kita debat. Karena kata Rasul apa? Inna fil kalami lasihrun. Kadang dalam ucapan itu ada sihir. Jangankan dengerin orang yang pakai jubah, udung-udung putih, tengahnya hitam gitu ya. Lawan dengerin orang nyanyi dangdut aja kita bisa nangis kok gitu loh. Kenapa? Karena ucapan itu punya sihir. Ya, kalau kita kurang memprotek diri kita dengan ilmu, kita yang tersihir khawatirnya. Ini yang paling bahaya. Lebih baik kita belajar, menuntut ilmu, berteman dengan orang-orang soleh, pahami kesolehan itu seperti apa. Karena gak mungkin Allah terima sebuah kebaikan kecuali berkaitan dengan kesolehan. Yang lainnya, kita orang yang suka memakan nikmat Allah, tapi kita gak pernah bersyukur atas nikmat tersebut. Kita lupa kesempurnaan fisik ini nikmat. Thumma latus aluna yawma idzin anin na'im. Dan nikmat ini bakal ditanya. Ketika badan masih tegak berjalan untuk berlari, kita pakai apa langkah kaki yang tegak ini? Tangan masih bisa mengangkat, bisakah kita posisikan alayyadululia khairun min yadi sufla? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini mata masih sehat. Ya, kenapa kita enggak buka Quran? Kenapa nunggu pakai kacamata dulu kita baca Quran gitu? Bukan berarti enggak boleh, boleh daripada enggak kan gitu ya. Cuma jadi permasalahan buat yang masih mampu, kenapa enggak? Karena kurang itu pasti datang. Dan orang akan merasakan kekurangan. Sebelum datang kekurangan tersebut, maksimalkan kemuliaan. Dan yang terakhir, berapa banyak orang yang membantu menguburkan jenazah cuma tidak mengambil iktibar dari kematian tersebut. Mengubur jenazah, memandikan jenazah, tahu. Ya Allah, baru kemarin ketemu dia. Ya Allah, dia udah meninggal. Ya Allah, ini. Ya tahu, bukan tidak tahu. Menjenguk, meratap, menangis, tahu bukan tidak. Cuma kenapa enggak diambil ibrah begitu loh. Mengucap salam ketika masuk ke pemakaman. Assalamualaikum ahlad diyar. Assalamualaikum ahlal kubur. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah, gitu ya, kita ucapkan salam. Dan perlu kita ambil itibar, kalau kita ngucapin salam, jawabnya itu fardu kifayah. Tapi berapa banyak orang yang tidak paham mengucap salam kepada mayit, mayit gak bisa menjawab, dia minta kepada mayit. Mengucap jawaban salam pun tidak mampu, malah diminta. Ini terjadi bukan tidak. Banyaknya keanehan-keanehan yang dipertontonkan di atas agama ini. Padahal rujukannya apa? Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari rasul ambil, apapun yang dilarang jauhkan. Tidak bisa kita beragama dengan perasaan. Maka orang yang menegakkan hujah ini, Allah akan berikan kemuliaan yang banyak insyaallah. Mudah-mudahan sepintas yang disampaikan manfaat. Kita lanjutkan Abad Isa nanti insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang keselip satu kali neraka itu. Sudah 10.